السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، باب berikutnya yang masih berkaitan dengan nikah adalah bab ishratin nisa, bab tentang bagaimana bergaul dengan istri, atau bagaimana hubungan suami istri, antara suami dengan istrinya. Apa hak-hak istri terhadap suami dan apa hak suami terhadap istri? Ini makna ishrah an-nisa, yakni muasyarah, bagaimana pergaulan suami istri sehari-harinya dan bagaimana hak-hak dari masing-masingnya. Dikatakan oleh syarih, sebelum masuk ke dalam hadis yang pertama dalam bab ini, qala fi hadzal bab yatakallam al-ulama ala mu'asharat kulli wahidin min az-zawjayn li sahibihi. Dalam bab ini para ulama berbicara tentang bagaimana bergaul atau menggauli seorang suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Fa yubayyinuna shay'an min huquqir rijal. Maka dalam bab ini akan diterangkan oleh mereka, oleh para ulama, dengan hadis-hadis yang akan dibawakan tentang hak-hak rajul, tentang haknya suami yang harus ditunaikan oleh istri. Wa ba'dhan min huquqil mar'ah, dan juga hak-haknya para wanita yang harus ditunaikan oleh para suami. Wa qad taqaddamat al-isharah ila shay'in min dhalika fi muqaddimah, dan sudah disinggung sedikit isyarat kepada masalah ini pada mukaddimah, yakni ketika kita awal berbicara tentang kitab nikah. Wa khulasat ma naqulu huna, dan ringkasan apa yang kita sampaikan di sini nanti dalam bab ini adalah bahwa likullin min az-zawjayni 'ala sahibihi huquqan, bahwasanya masing-masing dari suami dan istri memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Falyahris kullun minhuma ala adai ma'ale, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajiban-kewajibannya, menunaikan hak-haknya. Suami menunaikan hak untuk istrinya, dan istrinya menunaikan hak suaminya. Taman ghairu manqus, dan berupaya untuk sempurna tanpa kurang. Tunaikan semua hak-hak mereka secara tunai, secara lengkap, secara sempurna. Ini anjuran kepada kedua belah pihak untuk menunaikan hak pasangannya. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti yang dimaksud adalah masing-masing mengerjakan kewajibannya. Suami mengerjakan kewajibannya untuk istrinya, yakni untuk menunaikan hak istrinya. Istri juga menunaikan kewajiban, yaitu apa yang merupakan hak suaminya. Wa ma hadza fal aula an la yushaddid sahibuha bi istifa'iha wa istiqsa'iha. Oleh karena itu, maka yang lebih utama semestinya agar si pemilik hak jangan ekstrim dalam menuntut haknya. Jangan ekstrim dalam menuntut haknya, wastiqsa'iha, dan dalam menuntut semua apa yang merupakan haknya, ini jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Jadi kalau kewajiban dari masing-masingnya berupaya untuk ditunaikan semaksimal mungkin, tapi kalau haknya jangan dituntut keterlaluan. Wahai para suami, istrimu memiliki berbagai macam kekurangan. Wahai para istri, suamimu memiliki berbagai macam kekurangan. Kalau keduanya, suamimu sudah berupaya untuk menunaikan hakmu, maka kurang-kurangnya dimaklumi. Jangan terlalu menuntut. Demikian pula kita katakan bahwasanya, wahai para suami, kalau istrimu sudah berupaya untuk menunaikan hakmu, maka kurang-kurangnya jangan terlalu ekstrim menuntut. Ini hak karena hak saya, dan seterusnya. Jangan. Kalau masing-masingnya berupaya untuk menunaikan kewajibannya semaksimal mungkin, sedangkan haknya dia tidak terlalu ekstrim dalam memintanya, tidak terlalu menuntut, memaklumi, samhan, yakni samah, banyak toleran, banyak memberikan maaf, maka niscaya rumah tangga akan menjadi baik. Rumah tangga akan menjadi baik. Idza ru'ya kullu wahidin minhumah hadhihi al-mu'amalah. Kalau masing-masing dari keduanya memperhatikan masalah ini, mu'amalah ar-rasyidah al-hakimah, cara bergaul suami istri yang bijak, yang penuh hikmah, niscaya istiqamat umuruhum wa saluhat ahwaluhum, niscaya urusan-urusan mereka akan lurus dan keadaannya akan jadi baik. Saluhat ahwaluhum, akan jadi baik. Tetapi sebaliknya, in tashaddada kullun minhuma fi talabi haqqih kamilan, sebaliknya kalau masing-masingnya menuntut haknya dengan ekstrim, dengan melampaui batas, dengan kaku, tidak lurus, memang haknya, tetapi dalam keadaan dia tidak memaklumi sama sekali pasangannya, si istri tidak memaklumi kekurangan suaminya, suami tidak memaklumi kekurangan istrinya, apa jadinya? Kalau tasahala man alaihi alhaq fi adaihi, ketika melihat orang yang memiliki hak itu kurang menunaikan atau kurang sempurna dalam menunaikannya, tasahala menggampangkannya, fatamratu dzalikal aishan nakid, maka akibat dari yang demikian kehidupan rumah tangga akan menjadi kaku dan jelek. Wal isratul murrah, dan israhnya pergaulan suami istri akan menjadi mur, pahit. Tidak lagi merasakan mawaddah warahmah, tapi merasakan kesengsaraan terus-menerus, merasakan berbagai macam rasa yang pahit, yang susah. Kenapa demikian? Karena masing-masingnya tidak mau ngalah dan tidak mau memberikan maaf, menuntut haknya secara ekstrim. Padahal kedua-duanya manusia biasa yang memiliki kekurangan. Kedua-duanya bukan malaikat. Nabi saja bukan, apalagi sahabat juga bukan. Bukan nabi, bukan sahabat, bukan ulama. Orang-orang yang sama kelasnya dengan kita-kita. Yakni kekurangan dari sana sini. Ilmunya kurang, kekuatannya kurang, kemampuannya kurang. Tentunya tidak bisa menunaikan hak pasangannya secara sempurna. Enggak akan itu, enggak akan bisa sempurna. Tetapi keduanya ekstrim. Maka si istri akan menyatakan suami apa? Tidak memerankan perangannya, malas, gak mau kerja dan seterusnya. Padahal sudah berupaya, tapi ya dapatnya segitu cuma. Memang hasilnya cuma bisa untuk makan. Tapi si istri tidak mau terima. Menuntut terus. Maka balas si suaminya juga menyatakan begitu. Kamu, apa tugasmu? Bagaimana urusanmu dengan menyiapkan suami, bagaimana melayani suami, bagaimana. Padahal si istri bukan tidak mau melayani suaminya, tetapi sibuk dengan anaknya suami. Anaknya dia padahal. Sibuk dengan anaknya, sibuk cuci pakaiannya, karena memang tidak mampu untuk membayar pembantu dalam keadaan suaminya yang memberikan pas-pasan. Tetapi suami tidak mau tahu. Ikhwan ibn na'azakumullah, apa jadinya? Akhirnya akan saling salah menyalahkan, dan yang terjadi adalah al-isratul murrah ya'qubuhal firaq, yang ujung-ujungnya di belakangnya nanti firaq, cerai. Nah, wa tafakkukul usar, keretakan rumah tangga, Yang terjadi akhirnya adalah keretakan rumah tangga, broken home, keluarga hancur. Enam, wa yanzi'anhum ar-rahmah, dan juga rahmat, mawaddah, rahmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak bisa saling memaklumi, tidak bisa saling memaafkan. Allati sa'alaha an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Nabi memintakan rahmat itu untuk mereka yang memiliki sifat samhun idza qada, samhun idza qada. Nabi mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat kepada mereka. Kepada siapa? Orang-orang yang memiliki sifat samhan. Samhun idza qada. Wa samhun idza qada. Apa bedanya qada dengan iqtada? Qada menunaikan hak, iqtada menuntut hak. Berarti hampir sama dengan riwayat samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a. Toleran kalau menjual, toleran pula kalau membeli. Yani kalau memberikan hak orang lain juga baik, ketika menuntut hak dia dari orang lain juga baik. Orang yang demikian akan burikalahu, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala antara keduanya. Allah akan turunkan mawaddah wa rahmah pada mereka karena mereka memiliki sifat samh. Samhun idza qada wa samhun idza iqtada. Hadis yang pertama dalam bab ini yang berarti hadis yang ke-307 dari awal kitab Umdatul Ahkam, al-hadithu sabi' ba'da thalathamiyah, adalah hadis an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, min as-sunnati idha tazawwaja al-bikru 'ala al-thayyib aqama 'indaha sab'an thumma qasam, wa idha tazawwaja al-thayyib aqama 'indaha thalathan thumma qasam. Qala Abu Qilabah, walau syi'tu laqultu inna Anasan rafa'ahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Disebutkan riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Anas bin Malik, min as-sunnah, termasuk sunnah, idza tazawwaja al-bikra 'ala as-sayyib, kalau dinikahi seorang perawan di atas seorang janda, aqama 'indaha sab'an, maka dia berhak untuk suami itu tinggal di tempat si perawan tadi 7 hari baru kemudian dibagi. Kemudian idza tazawwaja thayyib, kalau menikahnya dengan janda, maka dia berhak untuk suaminya tinggal di tempatnya 3 hari kemudian qasam, kemudian dibagi. Ini ikhwan ibn a'azakumullah adalah berbicara tentang keadilan bainan nisa, tentang keadilan di antara para istri-istri. Yani berarti yang dibicarakan di sini adalah seorang suami yang sudah punya istri, kemudian dia menikah lagi dengan istri yang kedua. Kalau istri yang kedua ini dalam keadaan perawan, maka punya hak untuk tinggal di sana 7 hari. Baru kemudian dibagi. Dibagi, dipergilirkan sehari-sehari atau sepekan-sepekan dengan adil. Kalau menikah istri yang kedua dengan janda, maka haknya hanya 3 hari. Setelah 3 hari, kembali dipergilirkan seperti biasa. Yakni dibagi, kata Nabi, thumma qasam, kemudian dibagi. Ini keputusan dari Rasulullah SAW, sehingga suami tidak dituntut oleh istri pertama. Kenapa kok misalnya 7 hari? Kok lama sekali? Ada apa dengan dia? Gak bisa berhak atau gak punya hak untuk menuntut. Kenapa? Karena ini keputusan dari Rasulullah SAW, bahwa kalau dia menikah lagi dengan seorang yang masih perawan, punya hak 7 hari. Ini perempuan itu punya hak 7 hari, dan si suami khilaf, saya katakan khilaf karena ada khilaf, punya kewajiban untuk memberikan haknya 7 hari. Apakah itu hak si istri atau kewajiban suami? Ini para ulama wallahu ta'ala alam yang rajih demikian menyatakan bahwasanya itu adalah hak si perawan tadi yang baru dinikahi, dan itu adalah kewajiban suami untuk tasbih, namanya tasbih, menujuh harikan. Setelah 7 hari di sana, maka kembali normal. Kembali normal artinya kembali bergilir seperti biasa. Dia sekarang hari ini di sini, hari ini di istri yang kedua, hari ini di istri yang ketiga, dan seterusnya. Kalau janda, dikatakan dia punya hak 3 hari. Rasulullah menyatakan, aqama indaha salasan, tinggal di rumah janda, istri yang baru ini, yang janda, 3 hari. Setelah 3 hari, qassam. Kemudian dibagi. Berkata Abu Khilabah, walau syi'tu laqultu inna Anasan rafa'ahu ilan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau aku mau, aku bisa menyatakan bahwasanya Anas merafa'kan hadis ini kepada Nabi. Jadi menyatakan bahwa hadis ini marfu'. Ikhwan ibn na'azakumullah, Abu Khilabah meriwayatkan dari Anas. Abu Khilabah adalah salah seorang imam dari kalangan tabi'in. Sedangkan Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang ma'ruf, yang merupakan sahabat yang akhir meninggalnya, sehingga banyak ketemu dengan para tabi'in. Di antaranya, imam dari imam tabi'in adalah Abu Khilabah, yang namanya Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Abdullah bin Zaid al-Jarmi yang dikatakan Basri Nazil Syam. Dikatakan Basri karena memang asalnya dari Basrah. Dikatakan Nazil Syam karena dia tinggal di Syam. Kenapa dia tinggal di Syam dan pindah ke Syam? Karena beliau lari, tidak mau dijadikan sebagai qadhi di Basrah. Bahkan beliau menyatakan dengan kalimat yang banyak diucapkan orang, bahwasanya urusan qadha, kata dia, adalah seperti lautan. Seorang yang dilemparkan ke tengah lautan, kalau dia tidak bisa berenang, dia akan tenggelam. Maka saya enggak mau. Saya takut tenggelam. Yakni dia menyatakan matalul qadha, matalul bahr. Qadha itu seperti lautan, dan orang yang dijadikan sebagai qadhi, sebagai hakim, itu seakan-akan dia dimasukkan atau dilemparkan ke dalam lautan. Kalau dia tidak bisa berenang atau tidak pandai-pandai berenang, maka niscaya pada akhirnya dia tenggelam. Maka dia ketika diminta untuk menjadi qadhi, dia lari ke Syam dan memilih untuk tinggal di Syam rahimahullahu taala. Dia menyatakan mendengar dari Anas bin Malik hadis ini, minas sunnati idza tazawwajal bikra ila akhirih. Termasuk sunnah. Kalimat termasuk sunnah sebagaimana dipahami oleh para ulama ahli usul, ahli fiqih, dan juga ahli hadis, mereka menyatakan bahwa kalimat minas sunnah menunjukkan bahwa hadis ini sama kedudukannya dengan hadis marfu'. Walaupun yang berbicara adalah Anas, tapi kalimat minas sunnati kada, kalimat minas sunnah menunjukkan kalau sunnah itu sunnah Nabi tentunya. Ma'ruf, kalau para sahabat menyatakan ini adalah sunnah, artinya sunnah Rasulullah. Kalau dikatakan sunnah Rasulullah, artinya sahabat yang berbicara tadi tahu bahwa Rasulullah SAW mengerjakan seperti itu. Atau mengucapkan seperti itu. Berarti statusnya atau hukumnya sama dengan marfu. Walaupun ini ucapan Anas, tapi ada kalimat minas sunnah, maka hukumnya hukum marfu. Ikhwanifidina azakumullah, ditambah lagi dengan keterangan dari Abu Khilabah sendiri rahimahullah, yang menyatakan lau syi'tu laqultu inna Anasan rafa'ahu ilan Nabi. Kalau saya mau, saya bisa menyatakan bahwa Anas merafa'kannya kepada Nabi. Ini marfu kepada Nabi. Anas meriwayatkannya secara marfu. Qala Rasulullah SAW. Apa maknanya? Ada 2 makna sebagaimana dikatakan oleh Taqiyuddin dalam Ihkamul Ahkam. Bisa jadi maknanya adalah bahwa sesungguhnya riwayat dari Anas itu marfu. Anas mengatakan qala Rasulullah dan seterusnya. Tetapi aku tawarru'an itu artinya wara', untuk lebih berhati-hati, menyatakan dengan kalimat bahwa Anas berkata, termasuk sunnah begini, begini, begini. Tidak merafakan karena tawarru'an. Kalau saya mau, saya mengatakan bahwa Anas berkata, Rasulullah bersabda, itu pun saya tidak dusta. Begitu. Tapi saya turunkan karena tawarru'an. Itu makna pertama. Makna kedua, bahwa Anas memang mengatakan minas sunnah. Tetapi Abu Khilabah yakin kalau yang namanya minas sunnah dari sahabat, berarti sahabat itu tahu betul dari Nabi SAW. Maka kalau saya mau, saya berkata, qala Anas an Rasulillah, dari Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda, saya juga tidak dusta. Kalau aku menyatakan bahwa ini marfu, dan menyatakan bahwa Anas meriwayatkan langsung dari Nabi, secara marfu, maka lau qultuhu lakuntu sadiqan. Kalau aku ucapkan, maka aku juga jujur tidak dusta. Pendapat yang kedua ini yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya ketika mensyarah hadis ini dalam Sahih Muslim. Bahwasanya makna Abu Qilabah atau makna ucapan Abu Qilabah adalah bahwa dia yakin ucapan minas sunnah itu berarti Anas mendengar dari Rasulullah SAW. Berarti statusnya marfu. Sehingga kalau saya mau, saya katakan bahwa Anas rafa'ahu ilan Nabi. Dan saya tidak dusta. Sebab sama maknanya. Demikian yang berkikhwan ibn a'azakumullah. Berarti yang menyatakan bahwa kalimat minas sunnah dari sahabat. Itu lahu hukmul marfu'. Itu bukan hanya mutaakhirin. Sejak Abu Qilabah. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti maknanya secara ringkas. Hadis ini mengajarkan keadilan. Al-adl fil qasam baina zawjat wajibun, bahwa keadilan dalam membagi hak-hak para istri-istri itu hukumnya wajib. Membagi hak-hak para istri-istri kalau yang memiliki istri 2, 3 atau 4. Wal mail ila ihdahuna dhulmun, dan kecenderungan kepada salah satunya lebih memberikan pada yang sekian, yang satu, yang kedua, yang ketiga, ini adalah kedzaliman. Wa man mala ja'a yaumil qiyamati wa syiqquhu ma'il, barang siapa yang cenderung yang tidak adil lebih mementingkan salah satunya dari istri-istrinya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satu sisinya miring. Wa dzalika min jinsi 'amali, dan ini al-jazaa' min jinsi al-'amal, balasannya sesuai dengan amalannya. Karena dia tidak adil miring kepada salah satu istrinya, maka nanti berhadapan atau di hari kiamat nanti dalam keadaan juga miring badannya, dalam keadaan cacat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, hadis ini sebagai dalil wajibnya membagi secara adil waktu bermalam. Apa yang dibagi? Waktu bermalam. Yajib al-'adl bainahum bainahunna fima huwa min muknihi min muknital insan wa taqatihi, wajib untuk adil dalam membagi hak-hak mereka dalam masalah yang merupakan muknatil insan, dalam perkara-perkara yang merupakan kemampuan manusia, kemungkinan yang mungkin bagi manusia untuk membaginya secara adil. Sebab ada sesuatu yang tidak mungkin dibagi secara adil. Wa taqatihi, yang merupakan kekuatan manusia. Kalau itu merupakan kemampuan manusia dan kekuatan manusia, dia bisa membagi secara adil, maka wajib untuk membagi secara adil. Wa ma la yaqdir alaih, adapun sesuatu yang tidak mampu untuk dibagi dan tidak bisa, mimma huwa fi ghairi istita'atihi, yaitu sesuatu yang bukan kemampuannya, kal waqti wa dawa'ihi, seperti jima dan juga yang berkaitan dengannya. Ini mimma yakunu atharul mahabbah, biasanya pengaruh cinta. Dan cinta susah untuk dibagi. Fahadha kharijun an tawqihi, maka yang demikian keluar dari kemampuan manusia. Tetap saja walaupun istrinya tiga, dia hilir dengan betul-betul adil semalam. Dia beri nafkah dengan adil, semuanya sama. Tetapi untuk kecenderungan hati, saya lebih senang sama yang ini, kurang suka dengan yang itu. Ini yang susah. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka lan ta'dil. Engkau tidak akan bisa berbuat adil pada mereka dalam masalah itu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, masalah itu tidak wajib untuk dibagi. Artinya, kalaupun kamu lebih cinta kepada yang pertama tetapi kurang pada yang lain, maka tetap harus memberikan hak mereka secara adil. Tetap menggilir mereka secara adil, bermalamnya juga secara adil, demikian pula memberikan nafkahnya secara adil. Jangan karena kecenderungan hati tidak bisa dibagi, kemudian dia tidak pernah menggiliri istri yang kedua atau yang ketiga. Dalam keadaan terlantar, gak pernah ditengok, gak pernah. Ini khonibnina azukumullah dikatakan tidak adil. Maka, apa yang tidak bisa dibagi, apa yang bukan kemampuan manusia, yaitu rasa suka atau rasa cinta, maka inilah yang dimaklumi. Dan juga yang berkaitan dengan itu. Apa kaitan dengan itu? Biasanya yang namanya laki-laki, kalau dia kurang suka, juga kurang semangat untuk jima. Kan begitu? Maka ketika menggilir ke dia, tidak ada jima. Bermalam di situ, berbicara, ngobrol, dan sebagainya. Tapi ketika menggilir kepada yang lain, masya Allah, panas. Bagaimana? Adil atau tidak adil? Ya terus, tidak bisa dipaksa untuk yang satu itu. Yang satu itu tidak bisa dipaksa dan bukan kemauan atau bukan kemampuan manusia. Kenapa bukan kemampuan manusia? Ya kalian laki-laki tahulah. Apalagi yang sudah bersuami. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa ini urusannya adalah urusan yang sudah beristri. Lah apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum ucapan dan sebelum amalan. Bahwasanya seorang laki-laki kadang-kadang dia ingin menunaikan hak si istrinya, ingin memberikan nafkah batin kepadanya. Tetapi anak kecilnya gak bisa bangun. Karena sesuatu, kan tidak suka, karena ada sesuatu yang mengganggu dia. Bagaimana? Mau dipaksa? Dengan apa? Susah. Maka ini yang dikatakan bukan kemampuan dia. Maka ingat, bermalamnya harus adil, tetap. Walaupun jimaknya tidak dihitung. Di sana berapa kali? Kok di sini kok cuma sekali? Kok di sini kok cepat banget? Di sana kok 1 jam, 2 jam? Ini enggak ada tuntutan dan tidak berhak para wanita untuk menuntut. Sehingga seorang istri, dari istri-istri Rasulullah SAW, Sauda menyatakan, ya Rasulullah, kalau engkau tidak suka kepadaku, jangan aku dicerai. Jangan ceraikan aku. Aku berikan hakku kepada Aisyah. Sehingga setiap giliran beliau diberikan kepada Aisyah. Ini namanya merasa bahwa itu bukan kemampuan Rasulullah SAW. Ketika datang Rasulullah seperti mukanya tidak suka, maka dipahami oleh Sauda dan menyatakan, ya Rasulullah, kalau engkau tidak suka kepada aku, jangan dicerai aku. Aku berikan hakku kepada fulan, kepada Aisyah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, karena dia tahu bahwa yang satu itu tidak bisa seorang untuk dipaksa. Enggak bisa untuk adil dalam masalah itu. Sehingga dikatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani seseorang kecuali sekemampuannya. Maka yang sekemampuan manusia adalah memberi nafkah dengan adil, bermalam juga dengan adil. Jangan karena tidak suka kemudian tidak mau bermalam di sana. Tidak boleh. Wajib bermalam di sana hukumnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Min al-qasam al-wajib ma dzakara fi hadzal hadits. Dan termasuk cara pembagian yang adil terhadap para istri adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Min annahu idza tazawwaja al-bikr 'ala thayyib, yakni kalau dia suaminya menikahi seorang perawan yang baru, berarti istri baru perawan. 'Ala thayyib, yakni 'ala thayyib, di atas thayyib. Aqama 'indaha sab'an. Kalau menikahi perawan, maka dia berhak untuk tinggal di sana 7 hari. Yu'nisuha. Yakni menjinakkannya. Kenapa? Apa memang perawan itu liar apa harus dijinakkan? Hah? Bukan, dijinakkan artinya biasanya namanya perawan itu belum pernah kenal laki-laki dan dalam keadaan belum sama sekali ngerti tentang begituan, sehingga malu. Tidak mungkin hari pertama, bukan tidak mungkin, seringkali susah hari pertama untuk tuhul. Paling kenalan dulu, mungkin hari kedua, hari bahkan ada yang hari ke-6 baru berhasil untuk menjimainya. Ini subhanallah, yang menggariskan syariat ini adalah Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Sehingga Allah Maha tahu bahwa yang namanya perawan begitu umumnya. Kecuali perawan-perawan yang memang hari ini tidak memiliki agama. Yang memang sudah rusak sejak SMP. Sehingga dia sudah bisa lebih pandai dari janda-janda. Nah, itu kekecualian. Tidak dihukumi dengan sesuatu yang salah. Dihukumi dengan sesuatu yang benar. Ya, ini masyarakat muslimat yang baik, yang benar, umumnya ketika dia baru nikah pertama, dia gak ngerti apa-apa. Walaupun teorinya sudah pernah tahu, tapi prakteknya mengerikan. Iya, mengerikan, dia akan tutup semua. Nah, saya susah untuk berbicara dengan para kakak. Iya. Ya, ini tutup semua itu artinya banyak menolaknya. Menolak. Jadi susah suami itu untuk memberikan pada dia sesuatu yang sungguhnya enak. Dia gak tahu. Dia gak paham. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga diberikan waktu yang lebih panjang. 7 hari. وَيُزِيلُ وَحْشَتُهَا وَخَجَلُهَا. Untuk menghilangkan wahsyah dan khajal. Wahsyah itu rasa takutnya. Khajal rasa malunya. Rasa takut dan rasa malunya perawan lebih besar. Rasa malu dan rasa takutnya, takut sesuatu, malu terhadap sesuatu. Likauniha hadithu ahdin bizawj. Hadithatu ahdin bizawj. Karena dia merupakan orang yang pertama kenal suami. Thumma qasama linisa'i bisawiyah. Setelah 7 hari selesai, maka diberikan kembali bermalamnya seperti biasa dibagi dari istri ke istri. Pembagian silakan, yang penting adil. Pembagian silakan artinya ada yang per hari, sehari di sana, sehari di sini. Ada yang per minggu, sepekan di sana, sepekan di sini. Ada yang karena luar kota, sebulan di sini, sebulan di sana. Silakan, tetapi adil. Wa idza tazawwajat thayyib aqama 'indaha thalathan. Kalau menikah baru, menikah istri yang berikutnya, dan ternyata istri yang berikutnya ini adalah janda. Janda bukan pertama kenal suami, kan begitu. Janda sudah berpengalaman, pernah dia kenal bagaimana pergaulan suami istri. Maka diberikan lebih pendek, yaitu 3 hari. Likauniha aqal hajatan ila hadza minal ula. Karena dalam keadaan janda ini kebutuhannya lebih sedikit daripada perawan, kebutuhan untuk menjinakkannya. Artinya rasa khajalnya, rasa malunya lebih kecil. Rasa takutnya juga lebih kecil. Apa tidak kita katakan sama? Kalau begitu sama dengan istri yang sudah lama. Berarti kalau dia sudah punya istri 2, kemudian nikah yang ketiga dengan janda, maka si janda ini sama dengan istri pertama dan istri keduanya. Kenapa harus 3 hari? Mestinya sehari-sehari saja. Langsung begitu nikah, sehari-sehari. Bagaimana? Kita jawab. Beda. Dalam keadaan dia baru kenal dengan suaminya, maka tetap butuh untuk taknis. Butuh untuk taknis hatta yuzil wahsyataha wa khajalaha. Kalau orangnya orang baru, mungkin akan rasanya malu lagi begitu. Orang yang baru dikenal, sehingga butuh, tetapi lebih pendek daripada perawan, hanya diberi 3 hari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi ini. Wa idza tazawwaja, maka ketika menikah dengan thayyib, kata Rasulullah sallam, aqama 'indaha thalathan, maka berhak untuk tinggal di sana 3 hari. Hak suami atau hak istri? Hah? Bukan hak suami. Suami pengin tinggal di sini 3 hari. Berhak atau enggak berhak? Berhak, berarti hak suami. Nah, tapi pada ikhtilaf hak suami apa hak istri. Al-muhim, dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ini adalah hak si istri tadi dengan mengatakan aqama 'indaha, karena biasanya yang protes juga dari istri yang lain. Berarti ini haknya istri yang baru ini untuk ditinggali oleh suaminya 3 hari kalau janda dan 7 hari kalau perawan. Wa hadzal hukmur rasyid. Jaa fi hadzal hadits allazi lahu hukmur rafa'. Hadis yang mulia ini, yang bijak ini datang dengan dalil dari riwayat yang hukumnya hukmul marfu', lahu hukmur rafa', yang hukumnya seperti hukum marfu'. Kenapa? Li'anna ar-ruwah idza qalu min as-sunnah, kana rawi, rawi-rawi kalau mengatakan min sunnah, fala yaqsiduna illa sunnatan nabi, maka tentunya yang dimaksud oleh mereka tidak lain kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau lebih tepatnya, bukan ruwah saja, para sahabat. Karena kalau bukan sahabat mengatakan min sunnah, apakah lahu hukmul rafa', ya belum tentu. Tetapi kalau sahabat jelas, sahabat itu murid-muridnya Rasulullah SAW, maka kalau mereka berkata ini termasuk sunnah, termasuk sunnah begini dan begini, maknanya adalah ini ajaran Nabi dan saya mendapatkan ilmu dari Nabi, berarti marfu' kepada Nabi SAW. Sehingga Abu Qilabah menyatakan dengan yakin, lau syi'tu, kalau aku suka, laqultu, kalau aku suka, aku bisa berkata bahwa Anas rafa'ahu ilan Nabi, bahwa Anas langsung menyatakan dari Nabi. Saya berani mengatakan begitu kalau saya suka. Tetapi saya turunkan dengan kalimat minas sunnah seperti itu, tawarru'an, atau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Anas. Kalau Anas menyatakannya memang minas sunnah, Abu Qilabah boleh apa enggak boleh mengatakan qala Rasulullah atau mengatakan dari Rasulullah? Boleh. Ini yang dipahami oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, bahwasanya makna ucapan Abu Qilabah seperti itu. Kalaupun saya katakan bahwa Anas menyatakan dari Rasulullah, maka aku tidak dusta. Karena kalimat munas sunnah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya ma yustafadu min hadzal hadis, faedah-faedah yang diambil dari hadis ini selain masalah taksim pembagian harus adil, dan juga yang kedua apa? Bahwa haknya perawan diberi 7 hari, haknya janda diberi 3 hari, yakni ketika pertama dinikahi. Ini faedah berikutnya. Dan juga faedah yang lain lagi adalah bahwa ini menunjukkan kehidupan berpoligami itu si kehidupan yang sangat wajar, kehidupan yang sangat umum di kalangan masyarakat kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW, sehingga ada aturan ini. Sehingga sebagaimana yang ditanyakan kemarin, ada dosen dari Mesir mengatakan begini, bahwasanya itu tidak sunnah. Lalu terus hadis ini mau dibuang kemana? Kan begitu. Poligami itu tidak boleh. Itu khusus buat Nabi. Karena Nabi bisa adil, kita enggak bisa adil. Lalu terus hadis ini mau dibuang kemana? Rasulullah SAW mengatakan, atau Anas bin Malik menyatakan bahwa sunnah Nabi atau ajaran dari Nabi adalah kalau menikahi perawan diberi haknya 7 hari, baru kemudian pergilirkan kepada istri yang lain. Kalau janda, maka haknya 3 hari, baru kemudian dibagi pada yang lain. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini menunjukkan bahwa kehidupan berpoligami di kalangan kaum muslimin adalah sesuatu yang memang dibolehkan, diperintahkan, dan diatur. Bukan dilarang, tapi diatur. Agar tetap memberikan hak-hak mu'asyarah bil ma'ruf dengan adil. Tidak perlu ada alasan apapun. Boleh poligami kalau ada alasan, misalnya istri pertama tidak punya anak, baru boleh. Atau istri pertama sakit tidak bisa melayani suaminya, baru. Nah, terus bagaimana dengan pergiliran? Kalau memang tidak bisa berfungsi, ini tentunya beda urusannya. Mungkin tidak ada saling menuntut. Tetapi ajaran Rasulullah SAW untuk adil ini karena ada biasanya tuntutan-tuntutan dari para wanita. Maka pergilirkan secara adil. Beri nafkah secara adil. Dan kalau menikah dengan wanita yang baru, maka kalau perawan, beri haknya 7 hari. Kalau janda, beri haknya 3 hari. Kemudian kembali pergilirkan seperti biasa. Kembali bermalam dengan adil di semua istri-istrinya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa nasallu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kalau kebahagiaannya itu misalnya punya istri di lain kota, Cirebon, sebulan, nanti di Jakarta seminggu, itu termasuk asing nggak? Iya, kalau di Cirebon sebulan, kemudian yang di Jakarta kasih cuma seminggu. Ini adalah kembali kepada apa yang dikatakan oleh para ulama tadi tentang ini hak siapa. Kalau ini adalah hak istri, maka kembali kepada sang istri. Dia menuntut haknya, boleh. Yang di Jakarta misalnya dapat seminggu, yang di sini sebulan. Kecuali kalau sebulan itu di Cirebon ada 2 orang. Seminggu di istri pertama, di Cirebon juga. Seminggu di istri kedua, di Cirebon juga. Baru kemudian seminggu di Jakarta, gak masalah. Tetapi kalau satu istri sebulan, satu istri sepekan, maka ini tidak adil. Sehingga si wanita punya hak. Yang namanya hak itu kan boleh diambil, boleh tidak. Sesuai dengan apa yang kita katakan tadi dalam mukaddimah. Tidak boleh terlalu ekstrim dalam menuntut. Maka si wanita itu kalau menuntut, dia punya hak. Tetapi kalau dia mau mengalah dan mau menerima apa yang diberikan oleh suaminya, walaupun lebih sedikit, ridho, seperti ridhonya Saudah kepada Rasulullah SAW untuk tidak digilir, ini tidak apa-apa. Nah, sehingga kalau memang ada keridhaan dari yang diambil haknya, kan berarti dia diambil haknya atau dikurangi haknya, maka tidak mengapa. Karena ini adalah haknya mereka, dan yang raja adalah memang haknya mereka, maka tentunya kalau yang punya hak ini mengalah, tidak mengapa. Nah, dosa, kalau tidak ada dosa. Kalau tidak ada dosa. Nanti datang kepada Allah SWT dalam keadaan ahadu syiqaihi ma'il, dalam keadaan miring dia. Biasanya penyebab dari ketidakadilan adalah berpoligami sembunyi-sembunyi. Itu penyebab dari ketidakadilan. Iya, karena berpoligami sembunyi-sembunyi, akhirnya jadi istilah istri simpanan. Nah, istri simpanan itu kan digilirnya kalau sempat. Kalau sempat dan berhasil untuk menipu, kan begitu. Akhirnya kadang-kadang sebulan dapat 1 hari tok, kadang-kadang begitu. Karena memang curi-curi. Kenapa begitu? Ini halal. Wahai para wanita yang mau dimadu, silahkan jadi istri saya. Yang gak mau dimadu, jangan jadi istri saya. Kan begitu? Kan bisa. Kalau suami ini memang tegas, ini saya mudah sesungguhnya. Sehingga wanita yang ada di bawah dia itu dalam keadaan semuanya tahu. Semuanya sadar bahwa suami saya punya istri lain dan saya tidak sendiri. Karena dia bercermin, ya. Lihat di kaca kalau saya tidak sendiri, berarti kan sadar dia. Maka tuntutannya pun akan wajar. Tidak lagi menuntut untuk lebih, tapi tuntutannya apa? Adil. Biasanya begitu. Kalau awal itu selalu tuntutannya jangan ta'adud dong, jangan ta'adud dong. Ketika sudah ta'adud, awas, adil loh. Adil loh, gitu. Biasanya. Nah. Kalau tuntutan adil kan wajar. Tuntutan untuk berbuat adil. Kalau tinggal yang kedua, tapi janda. Tapi jandanya itu janda kembang lah istilahnya. Apa? Janda masih belum dinikahi, istri keduanya. Nanti giliran berapa hari? Sama, 3 hari. Sudah dijimai atau sudah belum dijimai kita nggak tahu. Yang jelas kalau dia adalah janda maka 3 hari. Enak. Pertama cuma 3 hari. Gimana sih pertama sehari itu? Hitungannya apa? Kalau buat pertama sih tidak ada hitungan. Istri pertama maksudnya? Enggak ada, mau setahun enggak apa-apa. Bahkan enggak ada masalah. Enggak pakai biasa. Itu kebiasa itu bukan hukum dari syariat. Kalau istri pertama tidak dibicarakan kalau istri cuma satu. Kalau istri cuma satu, hadis ini tidak dibahas. Berarti hadis ini adalah untuk mereka-mereka yang ketika menikah kedua, kalau istrinya dalam keadaan janda, maka berhak untuk tinggal di istri yang kedua ini 3 hari saja, istri yang baru ini. Baru kemudian menggilir seperti biasa dengan istri pertamanya. Itu maksudnya. Benar. Sebenarnya hukumnya orang yang dalam keadaan sakit, itu sebenarnya terus kemudian tidak berhenti dengan tayamum. Kalau seorang tidak bisa kena air karena sakit tertentu, yang kalau kena air akan tambah parah, maka dia hendaklah bertayamum. Tidak mengapa, untuk junub sekalipun. Dan tayamumnya seperti biasa. Tidak perlu berguling-guling di pasir atau berguling-guling di debu. Tayamum seperti biasa, untuk menggantikan wudu dan juga untuk menggantikan mandi. Nah, bisa kena air. Ringan bisa kena air. Ya bu, mandi. Enak saja mau tayamum. Kalau sakitnya ringan bisa mandi, ya mandi. Yang namanya darurah tuqaddar biqadariha. Yang namanya darurah tuqaddaru biqadariha. Diukur seukurannya. Kalau dia masih bisa kena air, masih bisa mandi, maka mandi. Enak. Dan kalau sadar dia dalam keadaan sakit, ya jangan cima. Cimanya mau, mandinya gak mau. Enak. Cimanya mau, mandinya gak mau. Enak. Obat. Ada waktu kurang jelasan tentang talak istri. Iya. Tentang seseorang yang menalak istrinya dalam 3 majlis, hanya dalam waktu yang berbeda, tapi tidak diselingi dengan kata rujuk. Iya. Yang seperti ini untuk satu atau? Iya. Yang kemarin pembahasan tentang talak, kalaupun dia mengulangi talaknya di 3 majlis yang berbeda, tetapi belum diselingi rujuk, maka tetap dihitung talak satu. Jadi yang dibahas kemarin oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah, apakah kalimat talak 3 sekaligus, saya talak kamu dengan talak 3, atau mengulanginya 3 kali, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, atau mengucapkan 3 kali, thumma anti talik, thumma anti talik. Kalimat thumma itu menunjukkan ada jarak. Thumma anti talik. Laisa bainahuma raj'ah, laisa bainaha raj'ah, tidak ada diselingi dengan rujuk, maka itu masih tetap dihitung satu. Dan tentunya yang namanya rujuk tentunya kalau sudah dia rujuk, apakah dengan pernyataan rujuk atau dengan jima, kemudian cerai lagi, maka jadi 2. Tapi kalau belum ada rujuk, maka tetap itu masih satu walaupun ada jarak. Wallahu a'lam. Ini gimana kalau pendapat tentang maksudnya ta'adud ini adalah bukan sunnah, cuma dibolehkan. Artinya orang yang bertaadud malis, cuma tidaknya dikatakan ta'adud adalah sunnah sehingga orang yang bertaadud adalah mendapat suatu pahala karena sunnah kan kalau dikerjakan mendapat pahala. Iya. Baik, ada yang mengatakan begitu, bahwasanya ta'adud itu bukan sunnah tapi mubah. Ya, ini silahkan ta'adud boleh, tapi bukan anjuran. Sebab kalau anjuran itu akan dapat pahala. Baik, saya tanya sekarang sama Anda yang bertanya, kalau kita memelihara orang mengasih makan dapat pahala enggak? Baik, kalau kita menikahi seorang wanita yang kedua dan kita beri makan, kita kasih rumah, kita kasih nafkah batin, dapat pahala enggak? Dapat. Banyak mana yang satu dengan yang dua? Ngasih makan satu dengan ngasih makan dua? Banyak yang dua. Kalau tiga? Banyak yang tiga. Kalau empat? Banyak yang empat. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan yang istrinya empat, istrinya dua lebih baik daripada yang satu. Istrinya tiga lebih baik daripada yang dua. Istrinya empat lebih baik daripada yang tiga. Kalau kalimat lebih baik, kira-kira anjuran atau bukan anjuran? Nah, dari sisi itu saja sudah kelihatan. Tetapi tuntutannya berat memang. Tuntutannya harus adil. Walaupun kecenderungannya kepada fulanah, tetapi ketika mempergilirkan hari, tetap. Ketika memberikan nafkah, tetap. Memberikan hak-hak mereka sama. Ini yang berat. Sehingga, kalau mau mendapatkan pahala, biasanya tambah bebannya. Iya Pak, iya. Sebab namanya ibadah disebut dalam fikih, dalam syariat dengan taklif. Taklif itu beban. Taklif artinya beban. Sehingga semakin berat beban itu, pahalanya semakin besar. Dan saya katakan sekali lagi, bahwa orang yang berpoligami lebih berat daripada seorang yang punya istri satu. Karena lebih berat itu, maka lebih besar pahalanya. Kalau lebih besar pahalanya, maka sahabat Ibn Abbas menyatakan lebih afdal. Nah. Dan kemudian dikatakan bahwa sahibukum aktsaru nisaan. Di akhirnya Ibn Abbas mengatakan dan sahabat kalian Rasulullah SAW paling banyak istrinya. Menutup menunjukkan yang lebih afdal adalah yang lebih banyak istrinya. Nah. Tarhib li ta'dud. Kamu syekh itu. Nah. Kenapa? Pasang mana rumah yang satu? Kenapa? Pasang mana? Rumah. Rumah antara satu sebenarnya. Rumah antara istri yang pertama dan kedua dan seterusnya, kalau ditanyakan sebatas mana jaraknya, yakni minimal dan maksimal ya. Kalau maksimal enggak ada, silakan saja selama kamu masih mampu untuk mendatanginya. Kalau terlalu jauh kutub utara dengan kutub selatan susah. Ya. Selama kamu masih mampu silakan. Tetapi kalau minimalnya adalah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya minimalnya adalah tidak saling mendengar suaranya dan tidak saling tahu mandinya. Nah, apa maknanya? Kalaupun per kamar misalnya. Ini ada yang bertanya, bolehkah istri satu di kamar pertama, istri kedua di kamar kedua, istri ketiga di kamar ketiga? Pertanyaannya, apakah saling mendengar atau tidak? Kalau saling mendengar, enggak boleh. Nah, sebab menjaga bagaimana hati mereka. Nah, kalau empat kamar atau tiga kamar dalam keadaan seperti kos-kosan, terpisah pintu sendiri-sendiri, ada kamar mandi sendiri-sendiri, labas, nggak mengapa. Walaupun satu kamar, satu kamar, satu kamar, walaupun bersampingan, berdampingan. Iya. Yang dipergilirkan adalah bermalam. Kalau bersiang itu urusan suami. Iya. Kalau bersiang itu urusan suami. Suami punya kerjaan, punya tugas, punya dakwah, punya jihad, punya segala macam di siang hari, kesibukan. Sehingga yang dihitung adalah bermalam. Walaupun siangnya ke yang lain. Untuk apa? Yang lain? Nggak. Artinya nggak ada jima. Nggak ada jima, itu saja. Nggak kemudian mampir ke sana terus jima. Begitu, nggak boleh. Nggak boleh. Bukan giliran dia. Apakah dibenarkan kalau kita melihat orang yang berpuasa lalu hilang, yang makan ini kita membiarkan dengan alasan fisik? bagi dia, bagi orang yang lupa kemudian makan dan minum, memang itu atanahullah, Allah memberi makan dia, wasaqahu, Allah memberi minum dia. Tetapi bagi kita yang melihat, itu adalah suatu kemunkaran. Maka harus diingatkan. Dalam artian kemunkaran adalah bukan artinya dia berbuat mungkar, tapi sesuatu yang menyelisihi ibadah dia. Maka harus dikasih tahu supaya sadar, jangan dibiarkan. Ya ini baik kepada dia supaya bisa makan dan minum, tapi kamu merugikan diri sendiri karena melihat kesalahan diam. Nah. Banyak anggapan seperti itu, jadi mungkin ya. Ya karena melihat bahwasanya hadis yang menyatakan orang lupa itu diberi makan dan diberi minum berarti. Karena dari situ kemudian dia kasihan, biarkan dia suruh makan kenyang. Artinya dia merugikan diri sendiri karena dia akan terkena dosanya melihat kemunkaran dia diam. Nah. Enggak ada. Enggak ada syarat berpoligami untuk izin istri pertama. Tetapi memberitahu, ini sebaiknya memberitahu. Ya, teknik memberitahunya mau di awal, mau di akhir, setelah nikah, sebelum nikah, itu urusan kalian dengan istri. Bagaimana? Tetapi harus supaya bisa berbuat adil. Sebab kalau sembunyi-sembunyi, sirriyah, jadi istri simpanan, akhirnya susah untuk menggilir dengan adil. Nah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.